Wong Jawa, satu buah tembang yang cukup perek, cukup rancak bareng Wong Jawa, yuk. Kasih tepuk-tepuk yang paling rame dong buat Bang Ipul di sini. Pokok gak Saipul Jamil. Izinkanlah aku walau sedikit lamanya aku berjalan. cukup dua tembang lagu dari aku mau